semula. Ku tak tahu engkau juga kan ingin memilikinya. Bukankah ku lebih dulu bila engkau temanku? Sebaiknya tak mengganggu. Kamu jangan ganggu, biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda cinta. Janganlah kamu banyak bermimpi, oh. Dia untuk aku, bukankah belum pasti kamu jadi dengan dirinya. Oh, dia yang menentukan apa yang akan terjadi. Tak usah mengatuku, dia untukku, bukan untukmu. Dia milikku, bukan milikmu. Lihatlah nanti, lihatlah saja. Biarkan aku mendekatinya. Kamu takkan mungkin mendapatkannya, karena dia berikan aku pertanda juga. Janganlah kamu banyak ber-